Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 kisah para ulama saat menjalani sakaratul maut. Penting bagi kita karena kita juga akan menuju ke sana. 99 tanya jawab seputar sholat lengkap 4 mazhab dari takbiratul ihram sampai salam. 37 masalah populer dari mulai masalah kunut subuh, masalah tahlilan, masalah yasin, masalah-masalah yang selalu banyak ditanyakan kepada kita. Kemudian dalam masalah umroh, kita mudah-mudahan bisa berangkat umroh. 66 tanya jawab umroh. Kemudian sehari-hari kita ada zikir pagi, zikir petang, 40 hari tentang masalah zikir. Bisa dihubungi toko Amanah, nomor handphone 0821-889-2996, 0821-889-2996. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita lanjutkan membaca hadis yang ketiga dalam kitab Al Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita baca syarahnya, matannya dulu kita baca. Matan teks, habis itu syarah penjelasannya. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam An-Nawawi berkata, bisanadihi dengan sanadnya, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima. Syahadati an la ilaha illallah. Pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, melaksanakan haji ke baitullah. Wa shaumi ramadhan, puasa Ramadan. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Akhraja Al-Bukhari wa Muslim. Banyak kita baca buku terjemah bahasa Indonesia, diterjemahkan, dikeluarkan oleh, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Diartikannya akhrajani, dikeluarkan. Akhrajahul Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan. Lalu yang membacanya orang yang tidak belajar ilmu hadis. Guru mengeluarkan kursi dari kelas. Apa sih maksud mengeluarkan? Imam Bukhari mengeluarkan hadis. Maka perlu dipahami, akhraja ini adalah istilah, bukan bahasa. Makanya istilah disebut dia dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu-ilmu istilah dalam hadis. Jangan diterjemahkan secara bahasa. Maka arti akhraja dalam ilmu hadis artinya, akhraja artinya rawahu fi kitabihi bisanadihi. Zakarahu fi kitabihi. Dia riwayatkan, dia sebutkan dalam kitabnya dengan sanadnya. Itu arti akhraja. Maka semestinya akhrajahul Bukhari terjemahannya bukan dikeluarkan Bukhari, tapi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dalam Sahih Al-Bukhari. Begitu. Apa sih beda bahasa dengan istilah, Pak Ustaz? Please take that mouse. Tolong ambil mouse itu. Yang dimaksud mos menurut bahasa atau menurut istilah? Kalau kita suruh murid, please take that mos student. Kalau muridnya cerdas, dia nanya, lughatan atau istilahan? Kalau yang dimaksud lughatan, ambilkan tikus. Tapi kalau menurut istilah adalah ambilkan mos menurut istilah komputerin. Itu yang dimaksud. Oke, sekarang kita baca syarahnya, matannya sudah. Syarahnya ditulis, syarah penjelasannya ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama kitabnya Al-Fathul Mubin Bisharhil Arba'in. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma asyara bihi ila annahu yanbaghi likulli man dzakara sahabiyan abuhu sahabiyun ayyataradda anhuma. Kalau menyebutkan nama seorang sahabat Nabi, bapaknya juga seorang sahabat Nabi, maka seyogianya yanbaghi, seyogianya. Jangan yogia terus lah Pak Ustaz, sesolonya. Selayaknya. Yang bagi itu selayaknya. Kalau ada seorang periwayat hadis sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi, maka selayaknya disebutkan di ujungnya radhiyallahu anhuma. Kalau Umar saja radhiyallahu anhu, anaknya sahabat Nabi juga, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman. Jadi diantara adab di masyarakat Arab itu tidak menyebut nama orang. Kalaupun mau disebut, abunya dulu. Abu Abdurrahman, Abu Fulan, Abu Fulan. Wa ibn Umar hadza kana min fuqaha as-sahabah. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, adalah salah satu dari ahli fikih di kalangan sahabat. Ini menunjukkan bahwa walaupun mereka sama-sama hidup dengan Nabi, perang dengan Nabi, makan dengan Nabi, sholat dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi macam tangan kita ini. Ada yang pengetahuannya full, ada yang pertengahan, ada yang di bawah. Sama-sama belajar dengan Nabi pun, gak semua jadi ahli fikih. Ada yang cuma ikut aja sama Nabi, ada yang jadi ahli fikih. Dan yang salah satu dari ahli fikih di kalangan sahabat itu adalah Abdullah bin Umar. Wa muftihim, orang yang berfatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa namanya mufti. Di antara mufti di kalangan sahabat itu Abdullah bin Umar. Wa zuhadihim, salah seorang zuhud. Apa zuhud itu Pak Ustaz? Meninggalkan diri dari yang haram, takwa. Menghindarkan diri dari yang syubhat, wara. Meninggalkan dunia demi menjaga diri, zuhud. Umar, ini zuhud. Kasih contoh zuhudnya Umar. Meninggal, kasih contoh zuhudnya Abdullah bin Umar. Meninggal bapaknya, Umar bin Khattab. Sahabat ramai-ramai mau membaiat dia jadi khalifah. Enggak mau dia. Padahal dibaiat jadi khalifah itu hukumnya mubah. Bukan haram, bukan syubhat. Datang orang mau baiat, kami baiatlah engkau jadi khalifah. Enggak. Ada yang lebih layak, cari orang lain, jangan aku. Itu salah satu zuhud. Wa zuhadihim, orangnya zuhud. Wa atazalal fitnata. Dan ketika terjadi fitnah antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dia abstain, tawakuf. Enggak mau ikut. Falam yuqatil ma'a Aliin. Dia tidak ikut pasukan Ali, wala ma'a Muawiyata. Dia tidak ikut pasukan Ali, juga tidak ikut pasukan Muawiyah. Wara'an, wara'. Thumma lamma banat lahul fi'atul baghiyatu. Ketika sudah jelas bagi dia mana kelompok fi'ah baghiyah. Fi'ah baghiyah diambil dari ayat Quran, faqatilul lati tabghi. Maka perangilah fi'ah baghiyah. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai perkara itu kembali kepada Allah. Nadima ala adami qitalihi ma'a aliyin karramallahu ta'ala wajhahu. Maka beliau menyesal mengapa tidak ikut pasukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jangan merasa sungkan untuk menggunakan karramallahu wajhah. Saya enggak mau pakai karramallahu wajhah. Itu bukan dalam kitab Ahlu Sunnah. Ini kitab Ahlu Sunnah punya mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, Ahlu Sunnah wal Jamaah, ahli fikih, ahli hadis. Digunakan kata karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Karena wajahnya tidak pernah sujud ke Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibril, Tagut, Naham. Karramallahu wajhah. Karena dia masuk Islam sebelum akil balik. Wulida qablal bi'sati bisanatin. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, lahir sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi setahun. Sebelum turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramur ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi waktu itu umur Nabi berapa? 49 tahun. Jika umur Nabi 49 tahun sebelum turun wahyu, sebelum jadi rasul setahun, lahirlah Abdullah bin Umar. Berapakah umur Abdullah bin Umar ketika Nabi meninggal? Berapa tuh? 24 tahun. Bisa masuk soal CPNS. Supaya anak-anak milenial sekarang tahu bahwa pejuang-pejuang itu bukan orang tua yang jenggotnya putih. Anak muda. Jadi waktu Nabi meninggal itu umur Abdullah bin Umar itu 24 tahun. Jadi waktu hijrah ke Madinah itu berapa umurnya? 24 kurang 10. 13 tahun. 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Muda sekali. Anak kelas 2 SMP hijrah. Kau belum hijrah, nantilah udah pensiun. Gimana? Aslama ma'a abihi. Abdullah bin Umar masuk Islam bersama bapaknya di Makkah, di kota Makkah. Wa huwa shaghir. Ketika dia masuk waktu dia masih kecil. Tahun berapa Umar masuk Islam? Tahun ke-6. Kalau Umar masuk Islam tahun ke-6 kenabian, anaknya lahir setahun sebelum. Berapakah umur Abdullah bin Umar waktu Umar masuk Islam? 7 tahun, kelas 1 SD. Wa qila qablahu. Ada pendapat lagi sebelum itu. Wa hajara ma'ahu. Dia ikut hijrah bersama bapaknya. Kalau masuk Islamnya setahun sebelum pengangkatan jadi rasul, kemudian Abdullah bin Umar ikut hijrah bersama bapaknya pada saat hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Berapakah umur Abdullah bin Umar waktu hijrah itu? 14 tahun. 13 tahun di Makkah. Setahun sebelum turun wahyu sudah lahir. Maka waktu hijrah itu umurnya 14 tahun. Waqila, ada pendapat qablahu. Walam yashhad Badran. Dia tidak ikut perang Badar. Berapakah umur Abdullah bin Umar waktu perang Badar? Perang Badar tahun kedua. Kalau hijrah umur 14, 16 tahun. Anak umur 16 tahun. Wa kana Umar am Uhudin 14 sana. Wa kana umruhu am Uhud 14 sana. Waktu perang Uhud umurnya 14 tahun. Loh, gimana Ustaz ngitungnya? Tadi katanya lahirnya setahun sebelum turun wahyu. Kalau dia hijrah umur 14, masa ia perang Uhud 14? Berarti waktu perang Uhud 14 tambah 3 berarti 17. Fastasghara. Itu makanya ada qila, ada beberapa kaul. Kalau cara menghitung umurnya waktu perang Uhud 14 tahun, berarti dia lahirnya, makanya ada qila, qala, qila, qala. Artinya apa? Tak pasti, tapi agak-agak. Fastasgharahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, umur kau masih 14, terlalu kecil. Tsumma fi amil khandaq. Pada perang khandaq. Balagha 15 sanah. Waktu itu umurnya 15 tahun. Fa'ajazahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi membolehkan dia ikut umur 15 tahun. 15 tahun kelas 3 SMP sekarang. Anak kelas 3 SMP masih minta jajan. Minta duit untuk beli paket. Zaman Nabi 15 tahun sudah ikut jihad. Perang fisabilillah. Jadi siapa yang sebetulnya tak berperadaban? Summa lam yatakhallaf ba'du. Setelah itu dia tidak pernah tinggal jihad. Ansariyati min saraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dikirimkan ke dalam saraya. Sariyah satu pasukan, saraya pasukan-pasukan. Kalau Nabi ikut bersama mereka disebut dengan ghazwah. Ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi tidak ikut, hanya pasukan saja yang dikirim disebut dengan sariyah. Satu pasukan pleton dikirim. Sejak dia boleh ikut berperang dari perang Khandaq, maka sejak Khandaq artinya perang parit, karena itu usul dari Salman Al-Farisi supaya menggali parit supaya pasukan dari Makkah tidak bisa melompat ke Madinah. Dia terus ikut perang. Padahal dia zuhud. Jadi sekarang diartikan orang zuhud itu hanya zikir saja. Nih, orang zuhud ikut perang. Umur 15 sudah ikut perang, enggak pernah stop, non-stop sampai mati. Ini zuhud cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur. Pas ditanya, kenapa gue nih? Zuhud. Zuhud, kepala otak kau. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada kakaknya, li syaqiqatihi, namanya Hafsah, istri Nabi. Inna akhaki, sesungguhnya saudaramu itu, wahai Hafsah, rajulun salihun, orangnya salih. Lau annahu yakumu minal lail, seandainya dia sholat malam, dia orangnya salih. Kenapa Nabi enggak langsung saja manggil? Eh, Abdullah bin Umar, sini. Ente orangnya soleh kalau mau tahajud malam. Tapi Nabi lebih mau ucapan itu sampai dari mulut kakaknya. Apa hikmah di balik itu? Ternyata kita ngomong langsung dengan disampaikan orang, disitulah nampak Nabi memuliakan kakaknya. Disitu pula orang itu berkesan. Disitu pula ada hubungan kekeluargaan. Banyak aspek. Itu kenapa digunakan mulut Hafsah. Kata Hafsah cerita ke adiknya, "Hai Abdullah bin Umar." Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inna akhaki rajulun salih." Dalam hadis lain, "Ni'mal abdu Abdullah." Sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah bin Umar. "Law kana yaqumu minal lail." Seandainya dia mau salat malam. "Falam yatruk qiyamahu ba'du." Sejak mendengar itu dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail walaupun sekali. Qala Jabir, Jabir berkata, "Ma minna illa man nala minad dunya wa nalat minhu." Semua kita ini pasti pernah mengalahkan dunia, kadang-kadang dikalahkan dunia, kadang-kadang menang melawan dunia, kadang-kadang dunia menang kita kalah. Illa, kecuali Umar wa bunuhu. Kecuali Umar bin Khattab dan anaknya, Abdullah bin Umar. Mereka menang terus, dunia kalah terus. Kalau kita ini, kalau sahabat dulu, kadang-kadang dunia menang. Kalau kita sekarang, dunia menang terus. Wa uli'a bil haji ayyamal fitnati wa ba'daha. Beliau banyak melaksanakan ibadah haji, khasnya pada masa-masa fitnah dan setelah itu. Wa kana min a'lamin nasi bil manasik. Yang paling ngerti tentang fikih manasik haji dan umrah adalah Abdullah bin Umar. Wa katsiras shadaqah. Wa katsiras shadaqati. Dia banyak bersedekah, orangnya dermawan. Siyama bima yastahsanuhu min mali. Istahsana siyama bima yastahsinuhu min mali. Terlebih lagi dia lihat harta yang bagus untuk sedekahkan, dibagikannya. Walamma arafat ariqa'uhu min hudzalik. Ketika budak-budak hamba sahayanya itu tahu rahasianya, kalau kita baik-baik sopan-sopan sama dia pasti nanti kita dibebaskan. Kanu yaqbaluna 'ala ta'ati. Mereka patuh taat. Wa yulazimuna al-masjid, rajin ke masjid. Supaya apa? Li'tiqahum, supaya dimerdekakan. Umar bin Khattab melihat, Abdullah bin Umar bin Khattab melihat, kalau ada lihatnya orangnya rajin ke masjid, baik, merdeka, bebas. Faqila lahu. Lalu ada orang yang menyampaikan ke Abdullah bin Umar, "Innahum yakhda'unaka." "Hai Abdullah bin Umar, ya, itu budak-budak hamba sahayamu itu bohong aja tuh, nipu tuh. Mereka baik itu pura-pura supaya nanti kau bebaskan mereka." Faqala Abdullah bin Umar berkata, "Man khada'ana billah in khada'la lahu." Siapa yang menipu kita billah disebabkan karena Allah, "In khada'na lahu." Maka sesungguhnya kita tidak tertipu, tapi kita lah yang sudah menipu dia. Karena kita sedang berbuat baik dan berbuat baik itu tidak ada sia-sianya. "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Setiap perbaikan yang kamu lakukan pasti Allah tahu. Qala Nafi, Imam Nafi berkata. Nafi itu siapa? Murid Abdullah bin Umar. Makanya dalam sanad Nafi an ibni Umar. Dalam sanad, sanad Zahabi, sanad emas. Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Apa kata Nafi muridnya? Ataqa al-faraqabatin au azyad. Abdullah bin Umar membebaskan budak hamba sahaya sebanyak al-faraqabah, 1000 orang. Jadi kalau satu budak itu harganya lebih mahal dari unta 50 juta, 50 juta kali 1000, berapa itu? Banyaklah nolnya. 50 triliun. Sedekah Abdullah bin Umar. Zuhudnya, qiyamul lailnya, jihadnya tak pernah absen dari jihad fisabilillah. Zuhudnya menolak khilafah. Apa lagi? Qiyamul lailnya lam yatruk qiyamahu ba'du, tak pernah tinggal. Sedekahnya, ini budak, belum lagi yang lain. Sekarang kita bahas hajinya. Waqila, ada pendapat wa hajja sittina hajjah. Melaksanakan haji berapa kali? Sittina hajjah, 60 kali haji. Wa'tamara alfa umratin. Umrahnya berapa kali? Alfa umrah, 1000 kali. Ini dalil bagi yang ragu-ragu pergi umrah. Wa hamila ala alfi farasin fi sabilillah. Dan dia pernah membawa 1000 ekor kuda untuk berjihad fi sabilillah. Jadi membaca biografi mereka ini memanglah tak ada apa-apanya amal kita ini. Qiyamul lail cuman di Ramadan, itu pun 2 rakaat. Sedekah 2000 perak. Minta masuk surga sama Abdullah bin Umar. Ketawa Abdullah bin Umar. Mata an sitti wa samanina sana. Meninggal an sittin wa samanina sana. Umurnya ketika meninggal 86 tahun. Wa afta fil Islami 60 sana. Mengeluarkan fatwa 60 tahun. Jadi kalau begitu dia mulai berfatwa umur berapa? 26. Tufiya bi Makkah sana 73 syahidan. Meninggal di kota Makkah pada tahun tahun 73 syahidan, mati syahid. Loh, dia kan enggak meninggal dalam perang kok mati syahid, Pak Ustaz? Fa innal Hajjaj safiha alaih. Hajjaj al-Thaqafi, seorang panglima perang musuh Allah, dia melakukan perbuatan dungu terhadap Abdullah bin Umar. Qala lahu Abdullah, apa kata Abdullah, innaka safihun musallat. Hey Hajjaj, kau orang yang dungu tapi punya kuasa. Hajjaj, innaka safih, kau dungu musallat tapi punya kuasa. Fa azza dhalika alaih, maka dendamlah, sakit hatilah si Hajjaj mendengar itu. Fa amara rajulan, dipanggilnya satu tentara. Hey, fasamma zujja ramhihi, maka ujung tombak itu ada besi di ujungnya, dikasih racun. Fazamahahu fit tawab, kasih racun dibawa waktu tawab. Wawada'a zujja ala qadamihi, ditusukkan ke kaki Abdullah bin Umar, masuk racun ke kakinya. Famarida ayyaman, sakit berhari-hari. Walamma dakhala al-Hajjaj liya'udahu, datang Hajjaj menjenguk dia. Luar biasa Hajjaj ini, suruh orang untuk meracun kaki, apa sakit dijenguk pula. Fa'asa'alahu anil fa'il, bertanya dia, kata si Hajjaj, qatalani Allah in lam aqtulhu, siapa yang melakukan ini terhadapmu wahai Abdullah bin Umar. Wah, berlagaknya Hajjaj, siapa yang melakukan ini padamu? Demi Allah, aku dimurkai Allah, aku dikecam Allah kalau sampai aku tidak membunuh pelaku ini. Pandai dia bersandiwara. Qala, apa kata Abdullah bin Umar, lasta bi fa'ilin, bukan kau yang melakukannya Hajjaj. Bukan kau yang melakukannya. Qala walima, kata Hajjaj, kenapa? Li'annaka alladhi amarta bi, karena kaulah yang menyuruh orang itu meracun aku. Li'annaka alladhi amarta bi, karena kaulah yang menyuruh orang itu meracun aku. Fa'awsa ayyudfana fil hil, dia berpesan supaya dia dimakamkan, dikuburkan fil hil. Falam tumfaz hadhihi alwasiyah, tapi tak terlaksana wasiat ini. Fadufina bi dhi tua, dikuburkan di dhi tua, fi maqbarabatil muhajirin, di pemakaman kaum muhajirin. Waqila bi fakh, ada yang mengatakan makamnya di fakh. Maka tak pernah kita berziarah ke makam Abdullah bin Umar, karena banyaknya, karena dia musuh dari Hajjaj. Waruwiyalahu anin Nabi SAW alfa hadis, dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Tentu jamaah penasaran, cemana pula mati si Hajjaj tadi? Orang kita selalu gitu, mati Hajjaj. Tahu saya apa yang terlintas di hati jamaah, gimana sih mati Hajjaj itu Pak Ustaz? Hajjaj itu sakit, tak diceritakan di sini. Hajjaj al-Thaqafi itu sakit. Lalu datanglah sahabat Nabi menjenguk dia, namanya Anas bin Malik. Kata Hajjaj kepada Anas bin Malik, ay Anas bin Malik, kau sahabat Nabi, doamu makbul, tolong doa kepada Allah. Doa apa? Supaya sehat? Enggak, supaya aku cepat mati, aku tak tahan lagi. Apa penyakit Hajjaj? Diambil daging sepotong, diambil daging sepotong, dimasukkan ke duburnya, dibiarkan ke dalam beberapa saat. Setelah habis itu ditarik pakai benang, dikerumuni oleh ulat, bergulat semua. Nah, cuman udah puas jamaah kan? Itulah yang dirasakannya berhari-hari. Sampai dia minta kepada doa Hajjaj itu sebelum mati, apa kata dia? Allahumma ghafirli wa in kanu yaz'umuna annaka la taf'alu dhalik. Ya Allah, ampuni aku, meskipun semua orang berkata kau tak mungkin mengampuni aku, kata Hajjaj. Jadi kita jumpa orang-orang macam Hajjaj ini udah lama. Jadi kalau ada sekarang mirip-mirip Hajjaj ini, udah tahu, udah kelam. Dunia ini itu aja isinya. Ada macam Abdullah bin Umar, orang baik yang teraniaya, ada macam Hajjaj. Jadi tinggal kita milih peran aja, mau jadi apa. Ada lagunya itu, dunia panggung sandiwara. Ruwiyalahu anin Nabi SAW, diriwayatkan dia meriwayatkan ruwiyalahu, diriwayatkan dari Nabi SAW alfa hadithin wa sittimi'atin wa salasuna hadisan, 1630 hadis, 1630 hadis, 1630. Ittafaqa syaikhani minha ala mi'ati wa sab'in, ala mi'atin wa sab'in. Yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim 170. Infarad al-Bukhari 80. Yang ada dalam Sahih Bukhari saja 80. Wa Muslimun bi ahad wa salasin. Yang ada dalam Sahih Muslim saja 31 hadis. Qala Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, fi nuskhatin, dalam naskah lain, an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam naskah lain, sami'tu nabiyya. Dalam naskah ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nabi bersabda, bunyal Islam. Ai, apa arti bunia? Ussisa, asas, sudah jadi bahasa Indonesia, asas, dasar, pondasi. Wasti'malul bina al-maudu' lil mahsusat fil ma'ani majaz. Islam itu kan sesuatu yang tidak kelihatan, maknawi, non materi. Sedangkan bangunan itu sesuatu yang materi. Bangunan, kalau disebut bangunan, terbayang bangunan. Mengapa disebutkan bangunan yang materi kepada sesuatu yang bukan materi? Maka sesungguhnya itu adalah majaz, kiasan. Enggak paham Pak Ustaz. Pahala itu non materi atau non materi? Non materi, enggak kelihatan pahala. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustaz kalau saya bersedekah pahalanya banyak enggak? Pahalanya banyak. Lalu kemudian sebanyak apa sih? Ah, maka menjelaskannya dengan materi. Kama sali habbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100 tumbuh satu biji, tumbuh 7 cabang, satu cabang ada 100. Itu maknanya litaqribil makna, untuk mendekatkan pemahaman bagi orang awam yang sulit untuk memahami immateri, maka dijelaskan dengan materi. Iman, iman itu materi atau non materi? Iman non materi. Bagaimana cara menjelaskan iman itu mesti kokoh seperti pokok kayu, akarnya menghunjam ke tanah, wa faruha fis sama, pucuknya sampai ke langit. Jadi coba kita lihat dalam Al-Quran, cerita tentang sedekah pokok kayu, cerita tentang iman pokok kayu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 70 sekian cabang, pokok kayu. A'laha, cabang yang paling tinggi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa adnaha, cabang paling rendah, imatatul adha anit tariq. Itu sebenarnya untuk apa? Mendekatkan pemahaman, bercerita tentang immateri, dikasih contohnya benda materi. Namanya taqribul makna, kiasan. Alaqatuhu al-musyabahah, apa hubungannya? Musyabahah, persamaan. Islam ini seperti sebuah bangunan. Kalau kita membuat sebuah bangunan, mesti dasarnya kokoh. Apa dasarnya yang paling utama? Syabbahal islama, Islam diserupakan, disamakan, bibinain, seperti bangunan, azimin, yang besar, muhkamin, ya kokoh. Wa arkanahu, rukun-rukunnya, tiang-tiangnya. Bangunan yang kokoh harus ada tiangnya. Rukun itu artinya tiang. Al-atiyah, yang berikut ini, biqawaid sabitatin muhkamatin, dengan tiang-tiang yang kokoh, yang kuat, hamilatin, yang bisa memikul, menanggung, lidzalikal bina, yang bisa memikul, menanggung, menahan bangunan kokoh itu. Fatashbihul islami bil bina isti'aratun bil kinayah, menyamakan Islam dengan bangunan itu secara balaghah namanya isti'arah bil kinayah. Wa isbatul bina lahu, menguatkan bangunan dengan itu namanya isti'arah tarsyihiyah dalam istilah ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Bunyal islamu ala, bangunan Islam itu ditopang oleh ala da'aima, tiang. Apa arti da'aim? Arkan. Kalau satu, rukun. Rukun Islam, apa arti rukun? Tiang. Khamsin, lima. Wahia khisaluhul madhkurah, lima. Khisal, sifat-sifat, perkara. Qila al-muradu al-qawaid, yang dimaksud di situ adalah kaedah-kaedah. Kaedah satu, qawaid. Walidzalika lam talhaqu hatta. Oleh sebab itu tidak ada ta. Maka tidak ada huruf ta-nya di situ. Ruknun wahidun. Ruknanis nani. Salah satu arkanin. Khom satu arkanin. Qa'idatun wahidatun. Qa'idatani isnatani. Kalau lima, khamsu qawaidah. Maka tak ada ta. Kenapa? Karena di situ qawaid bukan arkan. Lau aradal arkan, seandainya yang dimaksud di situ adalah arkan, la alhaqaha, pasti tidak ada tanya. Wa fihi nazar. Tapi pendapat ini tidak bisa diterima. Fihi nazar, ada pendapat lain. Li'anal ma'adud idha hudhifa. Kalau cerita tentang bilangan-bilangan ini, kalau dia enggak nyambung, ya juzu hasf ta. Kalau dia enggak nyambung, boleh dibuang ta. Contoh, arba'ata ashhuri wa ashra. Wa man soma ramadana. Man soma ramadana. Wa atba'ahu sittan min syawal. Itu terpisah, sittannya berdiri sendiri. Boleh dibuang ta. Sittan min syawal. Mestinya sittatun. Tapi boleh dibuang. Ya juzu hasfu ta. Kana kaman somat dahri. Sama seperti orang yang berpuasa. Somat dahra kullah. Sama seperti orang yang berpuasa setahun. Fala dalila fihi ala annal murad wahidun minhuma. Maka tidak ada dalil bahwa yang dimaksud salah satu dari keduanya. Nah, itu hebatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Bisa dia sebutkan ungkapan-ungkapan. Bisa dia sebutkan walaupun dua-duanya enggak dipakai. Orang biasanya begitu, ah ini enggak penting. Tapi bagi dia penting, menunjukkan dia berilmu. Thumma, na'am, fi riwayati Muslim. Betul, dalam riwayat Muslim pakai ta. Buniyal Islamu ala khamsatin. Dalam riwayat Muslim. Wahiyya sarihatun. Menunjukkan Imam Ibn Hajar al-Haytami paham ilmu rijal. Bisa menjelaskan siapa periwayat hadis. Imam Ibn Hajar al-Haytami paham ilmu bahasa. Imam Ibn Hajar al-Haytami paham ilmu ikhtilafur riwayat. Dalam riwayat ini khamsin. Dalam ini khamsatin. Wahiyya sarihatun fi ira' wahiyya sarihatun fi iradatil arkan. Jelas-jelas menyebutkan rukun. Wa taqdiru khamsin wasfan aswab min taqdirihi mudhafan. Takdir khamsin itu sebagai sifat lebih shawab, lebih benar daripada sebagai mudhaf. Li jawazi hazfil mausuf idza ulima. Karena boleh membuang mausuf kalau ma'lum, diketahui. Bi khilafil mudhaf ilaih. Beda dengan mudhaf ilaih, tak bisa dibuang. Wa fi riwayati, dalam riwayat lain, wa fi riwayatin khamsi da'aim. Khamsi da'aima. Wahia la tu'ayyin bal wa la taqdadi anal mahdhub wal mudhaf ilaih. Tidak ditentukan dan yang dibuang itu adalah mudhaf ilaih. Bunyal Islamu ala khamsin. Berikutnya syahadatu syahadati bijarrihi ma'a ma ba'dahu badalan min khamsin. Kalau dibaca jar syahadati alla ilaha illallah, maka posisinya sebagai badal dari khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati wa huwal ahsan. Secara nahu ini ahsan. Baik. Wa yajuzu raf'uhu, boleh dibaca rafa'. Makanya kalau kita baca matannya, bunyal Islamu ala khamsin syahadati. Nah, ini yang dipakai. Wa yajuzu raf'uhu, boleh dibaca rafa'. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu, apa takdirnya? Mubtada. Ai ahaduha, ahaduha, salah satu dari yang lima itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Au khabar ai minha wa huwa aula li itharihim hadfuhu ala hadfil mubtada li anna al khabar kan fatlah bin nisbati ilaih. wa khussat hadhil khamsu bi kauniha asasad din wa qawaidahu. Kenapa cuma lima ini saja? Padahal banyak yang lain. Karena inilah dasar agama Islam dan kaedah, tiang-tiang yang kokoh. Alaiha yubna, pondasinya. Di atasnya itulah bangunan Islam. Wa biha yaqum, dengan tiang-tiang itulah Islam ini bisa tegak. Makanya ada buku Al-Islam ditulis oleh ulama besar dari Suriah. Namanya Said Hawa. Dulu pernah kita bedah buku Al-Islam. Said Hawa. Al-Islam. Said Hawa. Kata beliau, tiang rumah ada lima. Tapi rumah bukan lima tiang saja. Perlu dipahami. Tiang rumah ada lima, tapi lima tiang itu bukan rumah. Jangan nanti orang menganggap dia sudah berislam. Yang penting saya sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji. Cukup. Lalu bagaimana jihad? Lalu bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar? Lalu bagaimana dengan wakaf? Memang tiangnya ada lima, tapi lima tiang itu bukan rumah. Jangan dipotong pemahamannya. Ini penting sekali memahami ini. Tiangnya lima, tapi bangunan itu baru utuh, ada jendelanya, ada lantainya, ada tingkapnya, ada atapnya, ada macam-macam. Ada studionya kalau untuk zaman sekarang. Banyak orang menganggap dirinya sudah muslim. Dia sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji. Udah, cukuplah. Gak usah repot-repot yang lain. Padahal dia bangunan yang sempurna kalau cukup yang lain. Lam yudham ilaihal jihadu. Tidak menampak kelihatan jihad. Ma'annahul muzhir liddin. Padahal yang membuat Islam ini menjadi kuat, menjadi disegani adalah jihad. Wa ma'a kaunihi zarwata sinamil amri kama ya'ti. Zarwata sinam artinya a'la syai'in fih. Seperti onta. Onta itu kalau dia berjalan, punuknya yang paling tinggi disebut zarwata sinam. Itu yang kelihatan. Li'annaha furudun ainiyah. Karena sesungguhnya dia fardu ain. La tasqut, tidak gugur. Wa huwa fardu kifayatin yasqutu bi'adarin katsirah. Sedangkan jihad bisa gugur disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Bal qala katsirun. Bahkan banyak di antara ulama berkata bisuquti fardhihi ba'da fathhi Makkah. Gugur jihad wajibnya setelah pembebasan kota Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan, tidak lagi berjihad melawan kafir musyrik, la hijrata ba'dal fath. Tidak lagi ada hijrah setelah Fathu Makkah. Qila li'annahu lam yakun furidha idzak. Ada juga mengatakan waktu itu belum difardukan. Waktu turunnya keluarnya hadis ini belum fardu. Wa ajaba ba'dhum. Sebagian mereka menjawab bi anna fardiyatahu ghairu mustamirratin, bahwa kewajibannya tidak terus-menerus. Li zawaliha bi nuzuli Isa alaihi salam. Jihad itu tidak lagi wajib dengan turunnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Idz lam yabqa, karena tidak ada lagi ghairu millatil Islam. Karena semuanya sudah Islam, tak perlu lagi jihad. Bi khilafi hadhil khamsah, berbeda dengan yang lima ini. Yang lima ini tetap fardu sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Fa inna fardiyataha baqiyatun. Salat, zakat, puasa, haji, syahadat, salat, zakat, puasa, haji tetap fardu, tetap wajib. Wajib ain setiap orang. Baqiyatun, kekal ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Wa la yalzamu min kaunihi dharwata sinamihi annahu min arkanihi allati yubna 'alaiha. Oleh sebab itu, meskipun dia yang paling tertinggi jihad, maka dia tidak dimasukkan dalam rukun dalam ini karena alasan-alasan yang tadi. La ilaha illallah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari ta'liqan mu'allaq, imanun billahi wa rasulihi. Dalam riwayat ini syahadatu an la ilaha illallah. Dalam riwayat Al-Bukhari imanun billahi wa rasulihi. Redaksi kalimat yang berbeda, substansinya makna podo sami mawon. Wa fi ukhra li muslimin, dalam riwayat lain dalam sahih Muslim, ala an ta'budallaha wa tukaffir bima dunahu. Engkau sembah Allah saja dan engkau kafir terhadap yang selain Allah. Jadi kita ini kafir. Jangan marah kalau disebut kafir. Saya kafir terhadap selain Allah. Engkau sembah Allah dan engkau kafir terhadap selain Allah. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, ala an tuwahhidillaha, engkau tauhidkan, engkau esakan, engkau tunggalkan Allah. Qila, ada riwayat menyebut al-ula naqlun bil lafzi. Yang pertama itu riwayatnya bil lafzi, dengan lafaz. Wal ukhrayatu naqlun bil makna. Sedangkan yang lain itu riwayatnya dengan makna. Kok bisa hadisnya satu, bunyinya macam-macam Pak Ustaz? Sebetulnya Nabi itu berapa orang sih? Nabi Muhammad SAW satu. Ada yang peristiwanya terjadi beberapa kali. Sahabat ini meriwayatkan peristiwa pertama, sahabat ini meriwayatkan peristiwa kedua, maka berbeda bunyi. Tapi kalau peristiwanya sekali, contoh ini, Nabi mengeluarkan statement ini sekali, Buniyal Islamu ala khamsin. Kenapa bisa banyak? Yang pertama diriwayatkan bil lafzi, tekstual. Yang kedua, ketiga, keempat bil makna. Dalam hadis riwayat bil makna benar, tak ada sepakat ulama ahli hadis boleh meriwayatkan hadis bil makna. Tapi Al-Qur'an tak bisa riwayat bil makna. Al-Qur'an mesti bil lafz. Wa la yata'ayyanu dhalik li jawazi annahu sallallahu alaihi wasallam kana qala kullu lafzin fi majlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu lafaz dalam majlis. Au annahu ghayara li yufida annal madar ala wujudil iman billahi wa rasulih. Atau lafaz majlisnya sekali, sahabat meriwayatkannya sesuai dengan kandungan maknanya. Asal sesuai dengan maknanya cukup. La khususiyah, tidak terkhusus lafaz syahadatain. Ala ma marra fi hadisi Jibril. Sebagaimana yang sudah dibahas dalam hadis Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Marra al-kalam 'alaihi ma fil khutbah. Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Marra al-kalam, sudah kita bahas nih dalam khutbah. Dalam khutbah kitab, mukaddimah kitab, khutbah. Biasanya seorang penulis kitab itu di awal ada tulis mukaddimah. Ustaz Somad nulis buku kok enggak ada mukaddimah sama khutbah? Pendahuluan itulah dia. Untuk menceritakan isi buku dan beberapa hal yang terkait dengan buku. Wa ala hadzal khamsi, hadhihi al khamsi fi hadis Jibril, fala nutilu bi aadati. Lima hal ini dalam hadis Jibril. Jibril bertanya, Nabi menjawab, akhbirni anil Islam, anta syahada illa ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima shalah, wa tu'tiya zakah, wa tusuma ramadhan, wa tahujjal baita an istata'ta ilaihi sabila. Sudah bahas. Fala nutila bi i'adatihi. Kami tidak mau lagi ulang-ulang nutil. Kami tak mau panjang lebar bi i'adatihi, mengulang kaji. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, asluhu iqamatus salati. Kenapa dibuang tanya? Fahuzifat ta'uhu, dibuang tanya, lil izdiwaj, karena ada dua ta di situ, wa iqamatis sholati, kalau dibaca kasrah, atau wa iqamatus sholati, ada dua ta, enggak cantik kalimatnya, buang, kama waqa'a fil Quran, maka dalam Quran disebut wa iqamis sholah, wa ita'iz zakah, wa ita'iz zakah, membayar zakat, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerima zakat? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fahudhifa lil ilmi bihi, dibuang karena sudah tahu. Warutibat hadhihi thalathatu hakadha fi sa'irir riwayat, semua riwayat susunannya tiga ini, syahadat, salat, zakat. Enggak ada ikhtilaf. Li'annaha wajabat kadzalik. Karena memang begitulah susunan urutan kewajibannya. Syahadat, salat, zakat. Mana yang lebih dulu? Salat dulu. Habis salat, zakat. Emang salat kapan? Waktu Isra Mi'raj. Zakat kapan? Tahun kedua setelah hijrah ke kota Madinah. Enggak ada ayat menyebut zakat dulu baru salat. Idz awwalama wujiba, yang pertama kali diwajibkan asyhadatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, thumma shalah, thumma zakah. Qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, wa farduha sabiqun, kewajibannya lebih dulu, fardhu shaum as-sabiq li fardil hajj, lebih mendahului wajibnya puasa dan haji. Lakin, akan tetapi, qala ba'dhul mutaakhirin, sebagian ulama generasi mutaakhirin, al-muttali'ina 'alal fiqhi wal hadis, ulama yang banyak mengkaji fikih dan hadis, berkata, lam yataharrar li waqtu fardhi zakah. Tak jelas bagi saya secara pasti kapan waktu diwajibkannya zakat. Au taqdiman lil afdal fal afdal. Atau boleh jadi juga urutan ini bukan berdasarkan kewajibannya, tapi berdasarkan afdalnya. Yang paling afdal syahadat. Setelah syahadat salat, setelah salat zakat. Wal auqat fal auqat. Yang paling kuat syahadat. Karena banyak pun amal kalau tak bersyahadat mati kafir masuk neraka. Setelah itu salat hablum minallah. Setelah itu zakat hablum minannas. Qila, ada riwayat menyebut, fayustambatu minhu, bisa diambil istimbat hukum, annahu idza ta'adzzara al-jam'u bainahuma, kalau tidak bisa dikombinasikan, kaman dhaqa alaihi waqtu salatin, sempit waktu salat, wa ta'ayyana alaihi fihi ada' zakat li daruratul mustahiq, sempit waktu salat, enggak cukup untuk melaksanakan salat, li daruratin mustahiq quddimal awqat, maka yang lebih didahulukan antara salat dengan zakat, mana yang lebih didahulukan? Dulukan salat. Jadi ke situ kaitan hukumnya. Walaisa ala itlaqihi. Tidak seperti pengucapannya, pemakaiannya. Bal qiyas. Annal mustahik, sesungguhnya mustahik orang yang berhak menerima zakat. In lahu in lahiqahu dararun bitaqdimis salah. Kalau dengan melebihi mendahulukan salat lebih dulu itu menyebabkan menimbulkan mudarat, hurima taqdimuha, maka haram dia mendahulukan salat. Wa wajaba i'ta'uhu, wajib menunaikan memberinya. Akhdhan min ijabihim ikhrajan an waqtiha idza 'aradaha inqadhu nahwi ghariqin. Akhdhan min ijabihim, hukum ini diambil dari wajib ikhrajan an waqtiha, wajib mengeluarkannya dari waktunya, idza 'aradaha inqadhu nahwi ghariqin, kalau bertentangan dengan menyelamatkan orang yang mau tenggelam. Ada orang mau tenggelam, dilaksanakan juga sholat, mana dulu, selamatkan dulu orang. Au khawfi infijari mayyitin, atau mayat yang mesti segera diurus, kalau tidak meletup. Lau turika tajhizuhu li ajliha li an tadarakaha mumkinun bil qada, karena masih bisa dilaksanakan dengan qada, bisa diganti nanti di luar waktunya. Waluhuqud darar la yatadarak, sedangkan mudarat yang ini tak bisa tertunda lagi. Mudarat terjadi tak bisa ditunda. Orang mati tenggelam itu tak bisa tunda. Kalau tenggelam pasti mati. Walau ta'aradat salatul isya, kalau bertentangan antara salat isya dengan idrakil hajj, wajaba taqdimuhu wa tarkuha, li'annahu yashuqqu qada'uhu bi khilafiha. Kalau terjadi tabrakan antara salat isya dengan haji, mana yang lebih didulukan? Taqdimuhu, dulukan haji, wa tarkuha, salat ditunda. Kenapa? Li'annahu yashuqqu qada'uhu bi khilafiha, karena sulit untuk mengqada haji. Haji setahun sekali sulit. Duit ada, semua sudah siap, pesawat sudah ready, enggak bisa karena corona. Bi khilafiha, beda dengan salat. Salat bisa dilaksanakan. Jadi di situ tidak selamanya hukum itu begitu, tapi dilihat ada dalil-dalil, ada maslahat. Dah, selesai pembahasan tentang syahadat, salat, zakat. Sekarang masalah haji dengan puasa, kok bisa terjadi perbedaan? Wa hajjil baiti wa shaumi ramadan fihi anna syar'a tu'abbidan nas fi amwalihim wa abdanihim. Syariat Islam ini membuat manusia beribadah, fi amwalihim dengan harta mereka, wa abdanihim dengan badan mereka. Falidzalika kanatil ibadatu ibadatu imma badaniyatan mahdatan kasalah. Ada ibadah itu murni pure badan saja. Contohnya salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Salat itu murni badan saja. Au maliyatan kazakah, atau ibadah itu murni harta saja. Contohnya zakat, duit, emas, kambing, kerbau. Au murakkabatan min huma, atau ibadah itu kombinasi antara badan dan harta. Kal akhiraini, seperti haji dan puasa. Lidukhulit takfiri bil mal fihima, masuk di dalamnya harta. Wa fi riwayatin, dalam beberapa riwayat disebutkan, wa siyami ramadhan, puasa ramadhan dulu, wa hajjil bait, setelah puasa baru haji. Dalam hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi ini, haji dulu baru puasa. Dalam riwayat lain, puasa dulu, baru haji. Qila, ada pendapat mengatakan al-ula wahwun. Pendapat yang pertama itu keliru. Li'anna bin Umar, karena Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, zajjara man qala lahu. Imam Ibn Umar sendiri menegur, mengkritik orang yang berkata, atuqaddimul hajja ala shaum? Apakah engkau lebih mendahulukan haji daripada puasa? Summa akasa wa qala hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassawab, pendapat yang benar, annaha laisat wahman, tidak waham, tidak keliru. Fa innaha sahhat, riwayat ini benar. An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, an min tariqin, dari satu jalur. Qala al-musannifu, Imam Nawawi berkata rahimahullah, wal azhar, pendapat yang kuat, wallahu alam, anna bana, begitu adab ulama kalau menyebut pendapat. Ini ada pendapat, ini ada pendapat, ini ada pendapat, tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu alam, menurut ijtihad saya, yang paling tahu itu Allah. Anna bin Umar sami'ahu minan Nabi SAW marrataini. Abdullah bin Umar mendengar hadis ini dua kali dari Nabi. Marratan bitaqdimil haji, satu kali haji lebih dulu, wa marratan bitaqdimis shaum. Pada kali yang lain dia mendengar hadis yang sama, tapi Nabi menyebutkan puasa dulu. Wa rawahu aidan alal wajhaini. Dia meriwayatkannya dua riwayat, fi waqtaini, dua waktu. Kecuali Nabi menyebutkannya sekali, maka riwayat salah satunya mungkin terjadi waham. Tapi ini tidak ada waham, tidak ada keliru. Kenapa? Karena memang peristiwanya dua kali, dua riwayat, dan akal dia kuat. Falamma radda 'ala ar-rajul wa qaddama al-hajj, qala Ibnu Umar, "La turaddu 'ala ma la 'ilma laka bih." Jangan kau tolak kalau kau tak tahu. Wala tata'arrad lima la ta'rifuhu. Jangan kau kritik kalau kau tak tahu. Wala taqdah fi ma la tahaqqaquhu. Jangan kau cela kalau kau tak tahu hakikatnya. Bal taqdimu shaum, akan tetapi puasa lebih dulu. Hakadha sami'tuhu, demikianlah aku mendengarnya, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa fi hadza nafyu sima'ihi 'ala al-wajhil akhar. Ini tidak menafikan bahwa dia juga pernah mendengar hadis ini, Nabi mengucapkannya bahwa lebih dulu haji. Wa yuhtamal, ada kemungkinan, annahu kana sami'ahu bil wajhain. Boleh jadi dia mendengarnya dua arah. Semalam maradda alaihi rajul, kemudian ketika orang itu mengkritiknya, nasial wajhal ladzi raddahu fa ankarahu. Dia lupa yang dia tolak itu, lalu kemudian dia mengingkarinya. Qala wa amma qaulu Ibnu Salah, adapun ucapan Imam Ibnu Salah. Imam Ibnu Salah ahli hadis. Nama kitabnya yang paling masyhur adalah Muqaddimah Ibnu Salah. Muhafazatuhu ala ma sami'ahu. Dia menjaga, menghafal apa yang pernah dia dengar. Wa nahyuhu an aksihi. Dia melarang kalau riwayatnya berbalik. Hajjatun likaunil waw litartib, karena waw di situ adalah urutan. Syahadat, salat, zakat, urutan. Wa huwa madhhabu katsirin min fuqaha. Itulah mazhab sebagian besar mayoritas ahli fikih dari kalangan Syafi'iyyin. Syafi'iyyin, ulama mazhab Syafi'i. Wa syudzudzin nahwiyyin. Maka orang ahli nahu ada kekeliruan di sini. Wa ala muqabilihi al-ashah innahma ankara, li'anna Ramadan furidha fi Sya'ban. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Sya'ban, fi sanati tsaniyati, tahun kedua. Ramadan diwajibkan, puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua. Wal hajju furidha sanah sittin. Sedangkan haji diwajibkan tahun ke-6. Haji itu wajibnya tahun ke-6, tapi dilaksanakan tahun ke-10. Tahun ke-10, 11. Autisin. Haji puasa, haji diwajibkan tahun 6 atau tahun 9. Farutiba, maka diurutkan, zikran litartibiha fardhan. Maka susunan urutannya diurutkan menurut urutan tahun diwajibkannya. Wa riwayatu taqdimil haji, adapun riwayat yang mendahulukan haji, ka'annaha sadarat mimman yarar riwayah bil makna. Yang lebih mendahulukan haji daripada puasa, maka seakan-akan riwayat itu muncul dari mereka yang memandangnya sebagai riwayat bil makna, bukan riwayat bil lafzi. Faqaddama wa akhara, maka ada yang didulukan, ada yang diakhirkan, ada yang diakhirkan, ada yang didulukan, nazran ila jawazi ta'khiril awal, karena boleh mengakhirkan yang awal. Wal aham fi dzikir, yang penting disebutkan. Fa dhaif, dhaif. lima marra min sihatil amraini riwayatan wa ma'nan min ghairi tanafin bainahuma. Boleh memakai keduanya, baik riwayat bil lafzi atau riwayat bil makna, min ghairi, tidak ada saling menafikan. Ini salah, ini benar, enggak. Boleh dua-duanya. Fala yajuzu ibtalu ahadihima ihdahuma. Tidak boleh membatalkan salah satunya. Li'anna fatha bab ihtimali taqdim wa ta'khir fi mithli hadha qadhun. Karena membuka pintu kemungkinan, mungkin ini lebih dulu, ini mungkin, ini salah, ini betul, itu akan membuka pintu qadh firwat, membuka pintu celah kepada para periwayat war riwayat dan para periwayat dan riwayat. Idh law futiha dhalik, kalau sudah pintu celah ini dibuka, lam nasiq bi syai'in minha illa qalil, maka kita tidak bisa percaya kecuali hanya sedikit saja. Wa huwa batilun, membuka pintu celah itu batil. Lima fihi minal mafasid, karena mengandung mafasid, kerusakan-kerusakan, dampak efek negatif. Wa ta'alluqi man yata'allaqu bihi mimman fi qalbihi marad. Siapa yang suka membahas-bahas yang tak penting itu, sesungguhnya dalam hatinya ada penyakit. Intaha, selesai. Mulakhasan, secara ringkas. Besok baru kita lanjutkan. Intaha, selesai. Besok baru kita lanjutkan pembahasan masih terkait dengan syarah hadis yang ketiga ini, insyaallah. Besok tanggal 19. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini mari kita jawab beberapa pertanyaan jamaah. Pertama Pak Hilman, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah melaksanakan sholat witir dua kali? La witrani fi lailatin. Tak boleh dua kali witir dalam semalam. Tak boleh dua kali witir Pak Hilman. Misalnya habis pengajian ini Pak Hilman mau tidur, lalu kemudian Pak Hilman sholat witir tiga rakaat. Sholli sunnatul witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Lalu kemudian bangun malam, habis itu tahajud. Pas habis tahajud witir lagi. Enggak bisa. La witrani, tak boleh dua kali witir semalam. Kenapa? Witir artinya ganjil. Habis mau tidur tiga, terus nanti malam bangun tiga, tiga tambah tiga enam, enggak witir lagi. Setelah isya satu rakaat dan setelah tahajud dua rakaat, ah itu namanya witir cicilan. Kalau witir cicilan itu tak begitu melaksanakannya Pak Ilman. Syafaknya dulu, bukan witirnya dulu. Wal fajr wa layalin ashr wa syaf'i wal watr. Syaf'i genap, watri ganjil. Jadi bagi yang bermazhab Syafi'i melaksanakan witir 2-1. Jadi nih, usolinya Pak Ustaz, usolli rak'atail usalli rak'atail witri atau usalli sunnatal witri syafa, saya salat syafa genap. Nanti setelah itu baru ini masih sepaket. Begitu cara pelaksanaannya, ininya dulu habis itu baru ini. Tadi Bapak witir sungsang satunya dulu, dua dulu baru ini satu, satu pelaksanaan. Dua, tiga, satu salam. Satu, satu, satu, tiga. Satu salam. Tiga. Yang ada dalam Sunan Tirmizi begini. Mau tidur malam, buat tiga. Terserah, mau yang model 2-1 atau tiga. Pokoknya mau tidur malam, buat tiga. Pas nanti bangun malam, mau tahajud, laksanakan satu rakaat untuk menggenapkan yang tiga. Saya sholat sunat satu rakaat untuk menggenapkan yang tiga tadi. Tiga tambah satu jadi empat. Habis itu baru tahajud. Setelah tahajud baru tambah tiga lagi. Maka witir Bapak waktu itu sama dengan tujuh. Ada dalam Sunan Tirmidzi. Bukan hadis Nabi. Imam Tirmidzi menyebut di ujung itu. Kata dia, orang yang sudah melaksanakan tiga kali, tiga rakaat witir, tidur dia, pas dia mau buat witir lagi, dia buat satu rakaat untuk menggenapkan tiga tadi menjadi empat. Habis itu dia sholat lagi tiga, maka empat tambah tiga malam itu tujuh rakaat witirnya. Begitu Pak Ilman. Selanjutnya Pak Ikmal. Ustadz, apa hukum tanah kubur wakaf dibina tembok simen di tepinya? Sebab kuburan di tempat kami keadaannya berbukit-bukit. Tanah wakaf itu milik orang banyak. Jadi kalau kita kapling, kalau kita kapling, tanah wakaf itu milik orang banyak. Jadi kalau kita kapling tanah itu, maka berarti kita sudah mengambil tanah wakaf orang. Tanah wakaf itu milik orang banyak. Jadi kalau kita kapling, ini gimana nanti orang seandainya sempit lah jadi di kota. Sempit kota. Lalu kemudian orang mau menggali, makanya di Bakti itu, di Makla, itu satu kubur itu bisa 10 digali lagi. Habis itu sekian tahun sudah hancur, gali lagi. Kenapa? Karena itu wakaf milik bersama. Jadi kalau nanti kita lihat ada beda sama di Mesir. Di Mesir itu coba tengok di pintunya. Kenapa pakai pintu-pintu wakaf keluarga si Ani? Nah, itu keluarga-keluarganya. Coba di pintu di Mesir. Sebelum sampai ke Azhar, ada tanah pekuburan luas. Pintu itu tulis, ini wakaf keluarga si Anu. Dibuat macam rumah-rumah. Jadi kalau keluarga si Anu masuk, keluarga si Anu, itu memang wakaf keluarga punya. Adapun wakaf milik umat Islam, kita kapling-kapling, gimana kita mau wakaf tanah kapling umat Islam punya? Ustaz Somad itu ceramah aja. Buktinya makam emaknya dibuatnya pakai itu. Itu memang saya beli tanah wakaf. Perlu saya jelaskan supaya nanti jangan dituduh orang saya mengkapling tanah wakaf. Jadi fitnah. Adapun membangun fustat. Jadi dulu istilahnya yang pertama membangun tuh Umar bin Khattab, fustat. Fustat tuh kemah. Dibangun kemah di atas makam, tujuannya supaya orang berziarah enggak kena panas. Maka hukumnya mubah. Tapi ketika dibangun beton di tanah umat Islam, maka itu izinnya ke umat Islam. Kan milik umat Islam itu tanah wakaf, bukan milik kita. Adapun kuburan dikasih batu saja, penting. Di kota-kota kuburan mesti dikasih batu keliling. Kasih batu. Sebab kalau nggak dikasih batu, diambil perumahan. Banyak tanah pekuburan sudah diambil. Pak Budi, Ustadz, saya sudah 3 bulan tak kerja karena corona. Istri saya masih kerja. Bagaimana hukumnya saya tidak memberi nafkah? Saya juga tidak bisa kerja berat karena sakit pinggang. Pak Budi punya kewajiban 5, Pak Budi. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Pak Budi kasih tahu sama istri, Adinda, aku tak bisa ngasih kau makan karena aku tak ada kerja, corona dan sakit pinggang. Aku tak bisa ngasih kau pakaian. Aku tak bisa juga ngasih pendidikan. Aku juga tak bisa, tapi insya Allah kau selalu kuperhatikan. Pak Budi hibur-hiburlah dia supaya dia ikhlas mengasih belanja. Kalau dia ikhlas, insya Allah dia sayang sama Pak Budi, insya Allah dia pun ikhlas. Tapi kita mesti tahu mana kewajiban kita supaya jangan sampai kita salah. Begitu Pak Budi. Pak Suprayogi, Ustadz, bagaimana mengingatkan teman kita yang menggunakan sudut pandang filsafat dari seorang kafir untuk meningkatkan keyakinan dia kepada Allah? Gimana kita bisa memakai pisau orang tumpul untuk menajamkan, memotong daging? Dia aja pakai itu tak bisa dipercaya kepada Allah. Gimana kita memakai alat yang sama untuk menajamkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak logis, tak masuk akal. Sesuatu alat, pisau kritisisme yang dipakai oleh orang justru menjadi murtad, mau dipakai untuk beriman kepada Allah, gimana? Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Tapi kalau pertanyaannya khusus, oleh sebab itu maka kita pakai saja ilmu akidah. Belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Belajar ilmu tauhid. Makanya pelajaran pengajian-pengajian di masjid, cukuplah itu sudah mengkaji tentang akhlak. Sudah banyak betul kajian akhlak ini, tentang sabar, tentang ridha, tentang qanaah, tentang tawakal. Sudah khatam kita sudah. Sekarang mari buka kajian tauhid. Aqidatul awam. Paling rendah. Al-husunul hamidiyah, agak tinggi sikit. Allah dasuki ala umil barahin. Kaji. Yang ribet jelimet, jangan. Sudahlah di kantor, ribet jelimet. Di jalan, ribet jelimet. Di rumah, ribet jelimet. Di masjid, ribet jelimet. Mati. Oleh sebab itu, ngaji akidah. Cari dosen-dosen akidah. Cari ustaz-ustaz yang mantap kajian akidah. Ahlu sunnah wal jamaah. Imam Abdul Hasan al-Ash'ari. Terakhir, Ibu Riah Nur. Ustaz, apa hukumnya jika ketua arisan motong uang arisan yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya? Karena ketua arisan bertugas menagih uang. Arisan Ibu A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas pula 9 nih. J, 10 lah, biar mudah ngitungnya. 100 ribu. Lalu kemudian digoncang. Masukkan nama A, B, C, D, F, G, H, I, J. Goncang. Ini yang ikut arisan ini mesti ikut tes jantung dulu. Kalau tidak nanti takutnya tak keluar, kumat jantung mati. Waktu digoncang, keluarlah huruf D. Keluar huruf D. Maka D mendapat 1 juta. Padahal D baru keluar 100 ribu. Apa akad 900 ribu itu? Apa akad 900 ribu itu? Hutang. Maka sesungguhnya si D sedang berhutang 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Hanya saja hutang ini waktunya dibayar kapan? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Waktunya sudah ditentukan. Berapa lama? 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena diputar setiap sebulan sekali. Jadi sebetulnya akadnya akad utang. Boleh kita berutang Pak Ustaz? Boleh, tapi jangan ada bunga di situ. Ngutangnya 1 juta, ya bayarnya 1 juta. Kepada 10 orang, kepada 9 orang, ya 900, 100, 100. Gak masalah, sama-sama izin, antaradin. Tidak ada riba di dalam. Tapi kemudian ada satu orang, ketua istri Pak RT. Dia yang ngumpul duit. Kata dia, kan ini kan... ada aja lah alasan Bu RT itu kan banyak alasannya. Adalah itu ini segala macam begono begini. Kalian keluarkanlah agak 10 ribu ini uang minyak apa segala macam. Kata dia, itu tergantung Ibu ABCD. Kalau mau kasih, kasih. Kalau mau tidak, tidak. Karena ini terkait dengan administrasi dia ngumpul. Bukan riba di sini, dia ngumpul. Yang tidak boleh itu, ujuk-ujuk tiba-tiba datang satu orang ke rumah kita, Ibu A. Jangan Ibu A, nanti kira Bu RT itu lagi. Ibu Z. Tiba-tiba Ibu Z datang ke rumah kita, nawari arisan. Assalamualaikum Ibu, mau arisan? Berapa? 1 juta. Tapi nariknya 900. Yang 100 ini untuk biaya administrasi. Pesertanya mana? Enggak usah nanya-nanya peserta, langsung narik sekarang. Itu jangan ambil. Itu adalah rentenir, tapi berkedok arisan. Pesertanya sebetulnya nggak ada itu. Pesertanya nggak ada, dia memang udah simpan duit. Ini peserta kita ada 10 nih. Ibu mestinya ngambil 1 juta kan? Iya. 900 saja, yang 100 untuk sebetulnya nanti ibu akan membayar 1 juta 100. Bisa jadi 1 juta 200. Oleh sebab itu maka yang model begini, yang model jelas orangnya, oke, lanjutkan. Tapi kalau orangnya tak jelas seperti ini, itu sebenarnya adalah rentenir berkedok arisan. Mulai persatuan rentenir berkedok arisan mengamuk ke saya. Dibulinya saya. Gara-gara pertanyaan Ibu Riah Nur. Mari kita jaga masyarakat kita supaya jangan sampai terjerumus dalam perbuatan haram, diantaranya riba. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.